عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدعوين لرحمة الله سبحانه وتعالى. Di dalam sebuah hadis Anil Hasan radhiyallahu anhu qala, attat ajuzun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilani al-jannah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. صدق الله العظيم أو كما قال. Daripada Al-Hasan radhiyallahu anhu, kata dia, satu perempuan tua datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata perempuan tua itu, ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilani al-jannah. Satu perempuan tua mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, tolonglah minta doa kepada Allah supaya Allah bagi saya masuk syurga. Dia mai jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tolong saya minta dekat Tuhan supaya saya ni masuk syurga. Perempuan tua. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم فلان إن لم جنة لا تدخلها عجوز. نبي kata dekat perempuan tua ni, Nabi kata, ya أم فلان makcik, إن لم جنة لا تدخلها عجوز. Nabi kata, makcik, minta maaf lah, syurga ni orang tua tak boleh masuk. Nabi kata begitu. Qala fawallat tabki. Kata rawi hadis ni, dia kata, bila dengar Nabi kata macam tu, fawallat, dia pun beralih, pusing, tabki, teriak dia. Bila dia berjalan pergi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Ai Nabi kata, siapa-siapa tolong bihabar kat dia lah, dia tak akan masuk syurga dalam keadaan tua. Maknanya dia akan masuk syurga, tapi bila dia masuk hidup, dia jadi tua, dia jadi muda. Itu maksud dia. إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا urban atraba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat 35 sampai 37 surah Al-Waqi'ah. Allah sebut dalam ayat tu, inna ansha'na kunna insha'a. Sesungguhnya kami ciptakan mereka, yang ini bidadari dan orang-orang yang akan masuk syurga ni, Allah ciptakan mereka ni secara langsung. Secara langsung maksudnya dia tak melalui proses macam mana kita. Kita beranak mai, budak kecil, bayi, lepas tu jadi budak kecil, lepas tu jadi remaja, lepas tu jadi orang dewasa, jadi tua. Tapi bidadari dalam syurga, dan orang-orang yang akan masuk syurga esok ni, dia bangkit di syurga itu, tidak ada proses ini. Dia tak mula dengan budak kecil, lepas tu jadi budak-budak, lepas tu jadi remaja, dia masuk syurga tu. Faja'alnahunna abkara. Kami terus bagi mereka ni jadi anak darah. Matilah umur 70 kan, 80 kan, umur khatir lebih kan. Masuk syurga itu abkara. Semua jadi muda. Walau dia mati umur 100, dia masuk syurga itu umur 30. Walau dia mati umur 17, dia masuk syurga itu 30. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata dalam Quran ini, sesungguhnya kami jadikan mereka, mereka ini sama ada bidadari ataupun orang yang akan menjadi penghuni syurga itu, kami jadikan mereka ini insya'a secara langsung. Tak melalui proses macam kita lalu. Masuk-masuk syurga itu umur itu dah. Uruban atrabah. Bahkan kami bagi jadi kepada ahli syurga itu uruban. Hati dia penuh dengan rasa cinta. Duduk dalam syurga ni, dia satu perasaan aja ada. Perasaan dia berkasih sayang di antara sesama ahli syurga. Tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada usuk perut, tak ada sakit hati, tak ada benda-benda tak elok. Sebaliknya yang ada di kalangan ahli syurga ini, huruban, rasa cinta, akraba. Bahkan umur mereka itu sebaya. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ini tentu dia nak highlight kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melawak juga. Nabi melawak. Bila orang tua ni mai-mai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tolong minta doa dekat Tuhan bagi saya masuk syurga. Nabi tengok dia ni ajul, dia ni semak, orang tua tak larat. Nabi melawak dengan dia. Nabi kata, mati, orang tua tak boleh masuk syurga. Nabi melawak aja, dia kecil hati dah, pusing si dah, nyonyonyonyopi. Nabi kata, siapa-siapa tolong pihabakkan dia, orang tua ni masuk. Pihabakkan dia, kata dia tak akan masuk syurga dalam keadaan tua macam tu. Macam apa? Macam Tuhan sebut dalam Quran, bila masuk syurga, jadi muda. Jadi orang tua tak ada dalam syurga. Bukan dia tak ada dalam syurga. Dalam syurga pun tak ada orang tua. Betul? Dia ada. Tapi dia jadi muda. Bila Allah berdua pasti tahu dia. Okey. Kalau dulu. Hadis ni nak beritahu kata Nabi SAW pun melawak. Dan yang kedua, hadis ni juga nak beritahu kepada kita bahawa di antara nikmat yang Allah bagi kepada ahli syurga itu ialah dibangkitkan mereka itu dalam keadaan muda. Muda ni kata banyak lah. Dia rancak balik lah. Jadi dia boleh menikmati nikmat syurga itu secara maksimum. Pasti apa? Pasti tengah sedap. Kalau dah tua masuk syurga, dia masuk lagi umur mati dia. Dia mati umur satu, masuk syurga umur satu. Tak patah lah nikmat syurga. Tak, kita lah ni lah. Kita jadi orang tertua lah ni. Makan pun bukan banyak mana pun. Tua, tak lalu makan. Anak-anak buat tu, mereka orang tak main pun, yuruk dua jangka je. Yuruk dua jangka, tak mau. Anak yang buat ni pun kecil hati. Dia kata, ayah ni, saya nak dapat ekor fresh ni, bukan senang, pusing, berapa tempat nak ayah makan dua jangka. Tak ada selera lah, tua-tua ni. Ni puasa nak main lagi tu, nak main raya. Anak-anak pergi beli syuk Melayu dengan samping songkit parah lutut dengan apa lagi. Dia kata aku tak pakai dah benda-benda lalu ni. Ha, bagi main kemperikan atlet dengan baju Melayu biasa sudah lah. Eh, anak-anak kata ayah kena pakai ni. Dengan sambil-sambil songket ni. Ampa pakai sudah. Untuk tu. Habis dah tua, umur dah main 80-90. Hidup melarang, buruh, songket, lapuk, depan lutut. Anak cucu beriman hebat. Allah Tuhan ribat dulu. Itu yang kata ajus. Yang kata Tuhan ni. Dia buat lagu ni tak kenal. Dia buat lagu ni tak kenal. Jadi Tuhan, dia Tuhan yang menjadikan kita. Dia tahu kita boleh enjoy umur berapa. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang taat kepada dia, dia bagi masuk syurga, dia bagi umur 30. Nampak? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bagi yang terbaik untuk kita. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu akhir ahli an-nar khurujan rajul yakhruju minha zahfa fayuqalu lahu intaliq fadkhul al-jannah. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أتفخر بي وأنت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري مسلم والترمذي. دعني بدأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كتب النبي صلى الله عليه وسلم bersabda. Nabi kata sesungguhnya aku tahu orang yang akhir sekali, yang last sekali keluar daripada neraka untuk masuk syurga. Dalam ramai-ramai manusia ni, dia ada orang hak mula keluar daripada neraka kerana nak masuk syurga, dan dia ada orang hak last. Tentunya dia ingat kata Allah last. Ketian kat dia, last pun tak apa tuan, janji masuk syurga. Daripada tersangkut dalam neraka tak boleh keluar pun, last pun tak apa. Nabi SAW kata, inni la'arifu akhira ahli an-nar khurujan. Aku tahu ahli neraka hak last sekali boleh keluar daripada neraka untuk nama syurga apa. Nabi kata rajulun yakhruju minha zahfa, dan dia adalah satu laki-laki yang dia ni keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Tawar kena demok, kena balun, kena siku, kena terajang, kentul dalam neraka ni. Masuk dalam neraka ni yang kata malaikat Zabaniyah ni, dia tak ada kesian. Masuk tersambut hati. Dia pula orang lah keluar daripada neraka untuk Nabi masuk syurga. Nabi kata rajulun yakhruju minha zahfan, dia ni keluar ni merangkak, mengesak. فيقال له انطلق فادخل الجنه. Bila keluar aja daripada pintu neraka, dikatakan kepada dia انطلق hampir فادخل الجنه, pergi masuk syurga. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam فيذهب ليدخل, dia pun cepat-cepat tak apa dia cari syurga. فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ. Bila sampai di sana, dia mendapati ahli syurga semua dah ambil tempat masing-masing lah. Dia nampak macam tempat dia tak ada. Nama ke orang last. Sampai tengok masing-masing dah ambil tempat masing-masing, dia tak ada tempat lah. dia rasa macam tu. Fayarji fa yaqul ya rab qad akhadha an-nasul manazil, dia patah balik, dia main menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia kata ya Allah, dia pun patah ambil hadiah dah, saya tak boleh apa lah. Ya. Dan segi psikologinya dia pun dirinya macam tu, aku pilah dia tak dapat apa lah. Pi pengapi ni boleh apa lah. Pi pula tengok nampak macam orang ramai pada duduk tempat masing-masing lah, dia tunggu tak boleh apa. Patah balik main, dia kata ya Rabb wahai Tuhan, qad akhadha an-nasul manazil, dia pun ambil akhirah tempat. Fayuqalu lahu atadhkuru zaman alladhi kunta fihi. Allah Subhanahu wa taala kata kepada dia, angat ni lagu zaman dunia dulu kan? Tuhan kata kepada dia, atadhkuru zaman alladhi kunta fihi, aw angat ni hari ini lagu macam dunia dulu kan? Kalau pergi lambat tak ada tempat. Tuhan tanya, fayaqul na'am, dia jawab, dia kata tentu lambat memang tak ada apa. Dia tu ingat lagu dunia. Tak lagi kita akan baca penghujung surah Al-Mujadalah. Tak lagi dia akan cerita lebih kurang macam ni. Dia akan cerita kat kita lebih kurang macam ni. Dia kata munafik ni depan Nabi, dia bersumpah bohong. Di akhirat itu dia tu ingat lagu dia atas dunia juga. Depan Tuhan pun dia sumpah bohong. Manusia ni dia tu ingat lagu dunia. Maka hadis ni sama macam ayat yang kita nak baca tadi. Ada manusia yang ingat macam tu. Dia ingat bila lambat tak ada rahabuannya. Dia ingat macam tu. Bila Allah kata dekat dia, okey, hari ini hang bebas daripada neraka, pindah ke syurga. Dia pergi, dia kata pindah dah. Dia patah balik kepada Tuhan. Dia kata, ya Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya dia pun dah ambil habis dan tempat aku tak ada apa dah. Tuhan kata dekat dia, atadhkuru zaman alladhi kunta fihi, awak hantu ingat akhirat ni serupa macam dunia yang hantu dulu kan? Begitu. Fayaqul na'am, dia kata lebu tu tak ada lebu mana lagi. Fayuqadu lahu tamanna, Tuhan kata dekat dia, tak apalah lah macam ni. Tamanna, Tuhan kata hang cuba ingat hang mau apa lagi. Hidup main macam tu. Tuhan kata dekat dia, okey tak apalah ni. Tamanna, cuba hang patang angan-angan hang mau apa lagi. Hang mau rumah macam hamba rumah bangun tepi laut. Hamba kereta squat satu pintu. Atau ada yang dunia dua pintu. Tak mau boleh, mau satu pintu. Hamba kereta squat satu pintu, pintu masuk ke atas rumah. Hamba ingat apa? Hamba ingat. Hamba ingat apa? Hamba ingat. Tuhan kata, hamba patut mengangan lagi. Hamba apa? Hamba ingat. Hamba beritahu mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatamanna. Nabi kata dia ni pun dah suai kata begitu, dia pun patah angan. Angan, aku mau apa? Aku mau yang ni, aku mau yang ni, aku mau yang ni. Fayuqalu lahu, fa inna laka alladhi tamannaita. Tuhan kata kat dia, apa yang angan-angan, semua aku bagi. Hang ingat dah pelik macam mana pun, aku bagi. Anak-anak bawa kereta, saya 12, aku bagi. Hang ingat dalam hati hang mau apa? Fa inna laka, sesungguhnya bagi engkau, alladhi tamannaita, apa benda yang hang ingat, yang hang angan-angan, yang hang teringin, yang hang mau, fa inna laka, aku bagi. Wa asyrata adhafi dunya, bahkan Tuhan kata aku bagi 10 kali ganda tu dekat hang. Okay. Nak kata apa ni tuan? Hak dia duk pasang angan-angan tu pun dah dacat dah. Kalau hak mana dia duk teringat nak nak Tuhan bagi pun dah dacat dah. Tuhan kata dekat dia tak cukup dengan tu. Wa asyrata adhafi, 10 kali ganda tu aku bagi kan. Hang ingat hang nak bagi kereta tayar 12? Aku bagi tayar 1,200 kat satu nombor tu kan. Bukan dia. Memang aku tak nak tak boleh. Hang mau apa? Hang mau rumah tepi laut? Aku buat bagi duduk tengah laut rumah kan. Hang mau apa? Ini yang kata syurga. Ini yang kata syurga. yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata syurga ni mala aidun ra'at wala udhun sami'at, yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar bunyi-bunyian dalam syurga ni, dan benda yang tak pernah terlintas adalah hati Tuhan bagi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata dengan dia, aku bagi dekat Rasul 10 kali ganda yang bayang tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu atasharu bi, bila Tuhan kata begitu ke dia, dia kata dekat Tuhan, atasharu bi, ya Allah, engkau nak hina aku kan? Kalau dalam bahasa kita tadi kata peri ya. Jadi kau macam tu. Atasharu bi, ya Allah, engkau hina aku kan? Sudahlah aku kena darah teruk tadi, sudahlah aku jadi orang pengambil keluar daripada neraka, ini orang pula ni. Sudahlah pergi tengok-tengok, nampak lagu penuh dah, orang duduk penuh dah, hina pula lagi. Ya Allah, adakah engkau menghina aku? Wa antal malik, sedangkan engkau ya Allah Tuhan raja yang memerintah pada hari ini, aku ni siapa? Tetaklah menghina aku macam ni. Aku tak boleh buat apa pun. Kalau apa jadi pun aku tak boleh buat apa. Qala, kata Ibn Mas'ud, laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik hatta badat nawajidu. Nabi bila cerita benda ni dekat sahabat-sahabat, dhahik, Nabi tergelak. Nabi tergelak hatta badat nawajidu, sehinggalah nampak gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa dia? Hadis ini beritahu kat kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tergelak teringat manusia ni. Dia duduk di akhirat, dia duduk ingat akhirat tu lagu dunia. Dia tak tahu akhirat itu ialah yaumul jaza, hari Tuhan nak balas. Atas segala kebaikan, atas segala taat, atas segala benda yang kamu buat masa di atas dunia kerana taat kepada Allah, hari ini aku bayar. Bayaran yang Tuhan bagi itu jauh tersasar daripada sangkaan manusia semua. Kalau Tuhan balas jauh lebih daripada yang manusia duk sangka-sangka semua. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah babu, inna fil jannati baban yuqalu lakurrayyan يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya dalam syurga itu ada satu pintu. Jadi kita ada cerita yang dalam syurga itu macam mana macam mana macam mana. Dalam syurga itu Nabi kata ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, dipanggil pintu itu pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imun yawma al-qiyamah, pintu itu hanya orang puasa saja boleh masuk. Bulan puasa nak main apa hari ini? Bulan insyaAllah hari ini 12, hari bulan 7 insyaAllah puasa 11, hari bulan 8 kuliah malam ni pengabihan. Tak dapat. Abang-abang awal-awal. Pengabihan. Jadi nak abang boleh puasa ke nak abang apa pun malam ni. Ha? Korang tari sebulan nak puasa. Hari ni Rejab berapa bulan? 29. Ha? Kita selalu bila tanya, bila tanya hari bulan Islam ni teka tak kenal saja. Tidak pun tak teka Allah. Tak ada pun nak jadi tepat dengan budak sekolah buat mulut. Ya, 29 Rejab. Esok insyaAllah satu Syaban. Dua malam lah, tak lagi. Tak ada terawih pula lagi. Satu Syaban esok. Ya, bulan ni nak usah. puasa hak kita duduk lalu dah ni tak tahu berpulukan dia. Azam tak tahu dia. Kali ni punya puasa kalau boleh buat lagi paling cantik. Kita lepas peluang untuk nak buat puasa cantik ni dah terlepas ni tak tahu berpulukan dia. Terai simpan satu azam, kunci kemas-kemas. Kali ni punya puasa kira nak buat kira the best. The best dalam erti kata apa? Kira kali ni punya puasa kita nak jaga semua. Mulut kita jaga, tak mau cakap benda tak elok. Mata kita jaga, tak mau tengok benda tak elok. Telinga kita jaga, tak mau dengar benda tak elok. Kita nak buat puasa kali ni kira hak paling best punya. Kalau disabdiakan kita mati, lepas habis Ramadhan ni, adalah satu bulan puasa hak kita buat kira the best di kalangan puasa-puasa adalah. Kena ada. Yang tu kena ada. Sebab apa? Hal lepas-lepas. Seminggu kontrol. Minggu kedua kosong. Nombor satu, hak buat kosong mulut kita. Hak buat kosong nombor satu. Kali ini cukup. Benda tak elok, benda yang nak jadi dosa, benda kosong cakap. Biar mulut ni, bulan kosong kali ini, biar mulut ni, selain daripada zikir, kurang. Cakap tak perlu. Sebulan, rekod terus sebulan. Sebulan itu kita menjaga bukan saja tak makan, bukan saja tak minum waktu siang, bahkan kita jaga tak mau ikut nafsu kita yang tak elok. InsyaAllah, saya pun nak kena pesan diri saya. Saya pesan dekat tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan, aku boleh dapat sekali dalam seumur hidup kita. Puasa hak kita. Buat hati buat. Nabi SAW kata, dalam syurga ada satu pintu, yang pintu tu nama dia Ar-Rayyan. Ia dukulu minhu as-sa'imun yawman qiyamah. Lain daripada orang puasa tak boleh masuk pintu tu. La yadukulu ma'ahum ahadun ghayruhum. Seorang pun selain daripada orang puasa. Nabi ulang. Seorang pun selain daripada orang puasa tak boleh masuk. Yuqalu aina as-sa'imun. Fayadukhuluna minhu. Di pintu itu satu sahabat bertanya, dia kata apa? Aina as-sa'imun? Mana orang-orang yang puasa? Mai halai daripada puasa tak boleh. Dia cari orang yang buat puasa saja untuk nak masuk pintu tu. Aina as-sa'imun? Mana dia orang-orang yang puasa di atas dunia dulu? Fayadukhuluna minhu. Masuk ke pintu ni. Ya. Special ni, ibadat puasa ni. Fa'idha dakhala akhiruhum. Nabi kata, apabila orang hak buat puasa atas dunia ni, hak last sekali masuk. Orang-orang yang buat ibadat puasa atas dunia ni, dia last sekali. Dia last sekali. Dia masuk aja. Nabi kata, apa dia? Dikunci di sana. Kunci. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan supaya pintu itu dikunci. Makna dia apa? Tak ada lagi orang nak masuk. Macam apa? Orang yang puasa masa dia di dunia masuk habis dah. Tuan-tuan siapa pergi selotok, tuan-tuan siapa pergi kautim, tuan-tuan siapa pergi duduk sembang apa nak minta nak masuk sedangkan dia tak puasa, tak boleh. Pintu tu hanya untuk as-sa'imun, untuk orang puasa saja. Nabi kata apabila orang yang akhir sekali masuk, Allah perintahkan kunci pintu tu. Falam yadkhul minhu ahadun. Tak ada siapa dah selain daripada orang yang puasa yang boleh masuk selepas daripada orang yang last sekali. Orang yang puasa yang last sekali masuk di pintu itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Mana-mana hamba yang puasa satu hari tapi kerana Allah. Nabi sebut macam tu. Nabi kata mana-mana manusia, mana-mana orang yang puasa masa di atas dunia dulu, yauman, sehari ada. Tapi fi sabilillah, kerana Allah dia puasa. Bukan kerana orang puasa dia puasa, bukan kerana nak tunjuk ke orang dia puasa, tapi tak ada. Dia puasa ni semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana mengharapkan janji Allah. Bang siapa yang di atas dunia dia ada puasa sehari saja, tapi kerana Allah. Illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa, melainkan kerana puasa sehari kerana Allah itu, Allah jauhkan dia daripada neraka 70 tahun. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis-hadis yang ambil daripada Sahih Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikian kali janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kalau kita boleh buat puasa cantik, lalu kita nak fokus kualiti. Kita nak fokus kualiti ibadat yang kita buat ni ada kualiti. Puasa kita itu puasa yang ada kualiti. Puasa yang disebut adalah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'a al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dirham. Qala Allahu 'azza wa jalla, tahkilla qawl fa innahu li وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوق فيه أطيب عند الله من ريح المسك، أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. يقول أبي هريرة رضي الله عنه، kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata tiap-tiap amal manusia itu yudha'a, diganda. Ini semua kita tahu. Kita buat satu benda jahat, kita dapat satu dosa. Kita buat satu benda baik, minimum Tuhan bagi kat kita 10 pahala. Ini yang kata Allah Tuhan kita. Yang kata Allah Tuhan kita ni takwa, yang nak kata Allah ni Tuhan yang tak adil, siapa? Ada satu orang ambil rakaman mengajak saya di Al-Ustaz, cerita pasal Dajjal, masuk dalam YouTube, di internet. Dan ramai-ramai orang tengok tu, ada satu orang dia buat ulasan di situ. Dia kata Ustaz Syamsuri ni rosak akidah saya. Dia buat patel dengan orang lain ni, rosak akidah. Dia kata, pasal apa? Pasal macam mana? Dia kata, dia ustaz ni tidur mengajar, tidur cerita pasal Dajjal ni, tidur cerita pasal Dajjal ni, akhir zaman itu, dekat nak kiamat itu, dia turun main, Tuhan bagi dekat dia kuasa. Sampai dia boleh buat bagi keliru orang. Pihak abang kata tujuan, Allah izinkan Dajjal, pergi buat benda-benda pelik-pelik ni, bagi hidup orang mati, bagi turun hujan, bagi kemarau, apa semua ni penuhnya kerana nak menguji iman manusia. Dia kata, apa? Takkan Tuhan nak buat macam tu? Tuhan tak payah uji dah. Dia kata, Tuhan kenal dah orang beriman, orang tak beriman. Tak payah hantar Dajjal main uji orang. Dia kata, dia tak terkacau. Saya rosak akidah ke dia. Kacau dah. Ini satu orang telefon saya, dia kata, Ustaz, ada orang komen macam tu Ustaz tentang cerita Dajjal ni. Jadi apa alasan komen dia? Dia kata alasan dia, takkan Tuhan tak tahu siapa beriman, siapa tak beriman, tapi Tuhan nak kena hantar Dajjal main uji orang. Tak payah hantar Dajjal, Tuhan dah tahu dah siapa beriman, siapa tak beriman. Saya kata kat dia, kalau dulu tu cerita tentang hisab di padang mahsyar pun dia tolak juga lah. Sebab apa? Tuhan juga tak tahu siapa nak masuk syurga, siapa nak masuk neraka. Itu buat hisab berimbang amalan orang buat apa? Tak payah timbang dah. Tuhan tengok ayah hang syurga, hang neraka, hang syurga. Tak payah timbang. Maknanya kalau dia tolak cerita Dajjal ini sebagai ujian berat kepada manusia akhir zaman, dia juga menolak hisab di hari akhirat. Makna dia apa juga? Maknanya manusia apabila dia nak menimbang, apabila dia nak justify agama ni berdasarkan akal dia, problem. Banyaklah kita boleh buat contoh, banyak. Bukan kita ambil ayat semayang. Ambil ayat semayang tu apa dia? Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Tiba-tiba kita pergi kentut. Bila kentut kita kena ambil ayat semayang lain. Basuh muka, pasti apa tak pergi basuh tempat kentut? Logik, logik. Kalau nak kira logik. Tak mana punca baca ini, punca dia kebocoran di situ. Kebocoran gas amonia ini berlaku di situ. Kenapa tak dibasuh di tempat berlaku kebocoran itu? Kenapa pergi basuh muka, pergi basuh tangan, pergi basuh kepala? Pasal apa? Tempat lain yang buat pasal, tempat lain yang pergi basuh pasal apa? Awak, Tuhan tak betul juga apa yang itu? Rosak juga ke akidah ustaz yang mengajar kata baca wuduk, pergi ambil wuduk balik macam ni, rosak juga ke akidah dia? Tuan-tuan, apabila kita nak menilai perintah Allah yang bersifat ubudiyah, yang bersifat abdi diri ini, kita nilai dengan akal kita, kita nanti jadi kelam takut. Itu sebab ungkapan yang popular ni, dia kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar Tuhan kata apa? Kami tak. Kalau cerita pakai Dajjal itu sabit dan berquran dan daripada hadis, sami'na wa ata'na. Ustaz, habis. Ni bulan apa nama Rejab ni cerita apa? Isra' dan Mi'raj. Tolak juga lah Isra' dan Mi'raj. Tolak juga lah. Zaman tu macam mana, macam mana ni Nabi boleh bergerak daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, boleh Mi'raj naik sampai ke langit ketujuh, macam mana, apa kenderaan yang ada masa tu? Terus dia bincang benda tu, rosak akidah ustaz yang duk ceramah Isra' dan Mi'raj ni. Eh, kacau tu kan? Seumpama ini zaman Nabi-Nabi dulu ramai lah ada yang berpertikai apa yang Quran turun yang beritahu, apa yang Nabi kata berpertikai ni ramai lah. Perlukah kita layan orang macam ni? Jadi ada hak duk turun jawab pula, kata kata jawab lah, jawab fikir dia lah. Buang masa tu jawab orang macam ni. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Ke hadis yang kita baca tadi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Nabi kata setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia ni yudha'af. Allah ganda. Kalau dia buat baik satu, sekali dia buat baik, Allah bagi 10 sekurang-kurangnya. Al-hasanah 10 amsalha ila 700 dirham. Kadang-kadang satu kebaikan dia buat, Allah subhanahu wa ta'ala bagi dengan dia asyarah, 10 pahala. Bahkan kadang-kadang ada satu benda baik dia buat, Allah bagi dengan dia sab'ini atirza', Allah bagi dengan dia 700 kali ganda pahala. Tengok apa amalan. Pak ni 10, pak ni dia boleh tidur boleh sampai maksimum Tuhan boleh bagi sampai 700 kali ganda. Qala Allah azza wa jalla, Nabi sallallahu alaihi wa sallam kata, Allah azza berfirman, illa shaum, Tuhan kata melainkan ibadat puasa. Ibadat puasa, kalau dia puasa sehari, aku bukan sahaja bagi 10, aku bukan sahaja bagi 700. Melainkan ibadat puasa, fa innahu li, Tuhan kata pahala orang yang puasa itu, itu hak aku. Nobody can question. Tak ada siapa boleh tanya aku nak bagi berapa pahala kepada orang puasa. Cuma bukan 10, bukan 700. Aku akan bagi berapa banyak yang aku rasa nak bagi. Tuan-tuan, ni yang kata puasa ni. Tuhan sendiri kata, dia kata, illa sawm, melainkan ibadat puasa. Fa inna kuli, Tuhan kata, ibadat puasa itu aku akan bagi pahala. Berapa? Orang tak boleh tanya. Wa ana ajzi bih, aku sahaja yang akan balik pahala orang puasa ini. Pasti apa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Pasti dia tinggai kehendak nafsu dia. Dia tinggai makan minum dia kerana aku. Nafsu dia nak buat apa? Tuhan kata jangan. Dia tinggai. Pasti apa? Kerana Allah dia tinggai benda ni. Nabi kata walil sha'im farhatan. Bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Dua masa seronok. Apa dia? Farhat inda fitri. Satu, waktu buka puasa. Seronok. Tentang pernah pergi puasa di Masjidil Haram. Oh. kurma yang gagal ni. Tapi nikmat dia tak tercerita. Seronok, seronok. Lebih seronok daripada buka pula murtabak di Malaysia. Kan? Buka pula murtabak di Malaysia pun seronok. Kan? Daripada pergi beli di pasar Ramadan, bawa balik main lagu tu. Buka bungkus tu pun duk seronok dah. Lebih dini duk ambil. Pisau duk kocong pun duk seronok lagi. Lepas tu lagu bungkus lah mikrowave perangat pula sikit lagi. Main letak pula lagu duk naik panas tu seronok lagi. Bunyi-bunyi buka puasa tu Allahumma lakas sumdu wa bika aman dulu. Tak dah habis doa. Seronok tu kan. Hak tua ni. Hak budak-budak kan tak kata lah. Hak budak-budak tak kata lah. Ni nak buka puasa ni tak seronok. Tuhan kata. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Lagi sekali seronok Tuhan kata bila? Bila jumpa Tuhan. Tak tahu nak amat. Pahala Tuhan dah kata lah, bukan 10, bukan 700. Aku akan bagi pahala kepada orang puasa ni, aku yang akan tentukan berapa. Banyak mana Tuhan nak bagi tu, macam mana seronoknya manusia nak menerima ganjaran puasa itu ni, itu keseronokan yang kedua. Nabi kata, wa farhatun inda liqa'i rabbi, ketika jumpa Tuhan. Wa lahulufu fihi atyabu inda Allah min rihil mis. Nabi kata bau mulut orang puasa di sisi Allah lebih harum daripada kasturi. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mukadimah itu simpan teman-teman buat bukai. Abuan nak jadi satu semangat untuk kita nak memulakan puasa dalam sebulan ramai ini, insyaAllah. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4, kita masih lagi dalam tafsir surah Al-Mujadalah. Tafsir surah Al-Mujadalah. Muka surat 169. Muka surat 169 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman radhiba Allahu 'alayhim. Tiadakah engkau lihat wahai Muhammad kepada segala orang munafik yang ambil perbuat wali akan kaum Yahudi yang dimurka Allah atas mereka itu. Tuhan dalam ayat 14 surah Al-Mujadalah ini, Allah Subhanahu wa taala nak peringat kita jangan berkawan dengan Yahudi. Hujahat Allah itu. Jahat Yahudi ni bukan saya orang yang nak cerita dia. Internet boleh menceritakan jahat dia. Saya cerita tak sampai ke tahap yang internet boleh cerita jahat Yahudi ni. Jahat Yahudi ni tak payah cerita dengan kalam, dengan bercakap. Ambil gambar tunjuk dia. Kesan daripada kezaliman yang dia buat cukup besar. Ambil gambar apa yang telah Yahudi buat kepada orang Islam dalam dunia ni. Tengok, tuan-tuan tahu jahat dia bagaimana. Jahat dia ni melampaui batasan agama. Bukan pada orang Islam saja, kepada siapa-siapa juga yang tunjuk kata pro-Islam, dia tak ada. Yang kata Rachel Corey tu. Siapa dia ni? Budak perempuan. Dia ni orang mana, orang negeri mana? Orang Amerika. Tapi oleh kerana dia ni, Rachel Corey ni, oleh kerana dia ni, hati dia, hati NGO ni. Hati dia merentasi sempadan bangsa dan agama. Ada orang macam ni, ada dia bukan orang Islam, tapi hati dia, hati bersimpati kepada orang Islam. Dia turun ke medan apa nama yang bersengketa ni, dia turun di ketika bulldozer main nak randuk orang-orang Islam, dia pergi berdiri di depan bulldozer ni, di depan mereka terbayar awal ni, dia pergi berdiri. Dia boleh lenyek dengan dia sekali, gambar mayat dia keluar dalam internet, tunjuk pecah hebat muka koyak rabak ni muka, walaupun dia tidak mati sebagai orang Islam tuan-tuan. Tapi dia ditunjuk tu dari si kemanusiaan dia. Dia ditunjuk dia mempertahankan orang yang kena naik. Tapi yang kata Yahudi ni, dia tak kira hang Islam ke, dia tak kira apa, hang simpati dekat Islam apa-apa lainnya sekali. Ini Yahudi yang kita nak cerita ni. Maka Allah kata, alam tara ila allazina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad kepada segala orang munafik yang ambil perbuat wali, ambil buat ketua, ambil buat pemimpin akan kaum Yahudi yang dimurka Allah subhanahu wa ta'ala ke atas mereka. Ayat ini turun, dia kata, kepada Abdullah bin Naikan, munafik, dan turun juga kepada segala sahabatnya. Turun ayat ni kepada apa? Munafik ni. Munafik ni apa dia kata? Mengaku Islam tapi hati memusuhi Islam. Dia pergi berkawan dengan Yahudi, pakat nak hantar Islam. Ini munafik. Maka turun ayat ni kepada dia. Ia dengar Nabi SAW dan bawa perkataan Nabi kepada Yahudi. Jahat dia macam tu. Jahat dia ni apa dia? Jahat dia ni, dia main duduk dalam majlis sekali dengan orang ramai sahabat Nabi, main dengar apa Nabi kata, main satu macam yang tape recorder, dia beritahu dekat Yahudi. Dia ni duri dalam daging. Dia ni gunting dalam lipatan. Dia ni orang tak guna. Dia main sulam masuk bukan kerana nak mencari kerajaan Allah, bukan dia main sulam masuk ni kerana nak mencari kebenaran, bukan dia main sulam masuk ni kerana nak mengaji, nak ambil tahu apa dia yang Nabi nak sampaikan, tapi dia main kerana nak rekod apa yang Nabi kata, dia beritahu kepada musuh. Jahat dia macam tu. Maka ini yang dia buat. Firman Allah, ma hum minkum wala minhum, tiadalah mereka itu, yang ni munafik ada buah sejak ni, tiadalah mereka ini daripada kalangan kamu orang Islam, dan tiadalah dia daripada kalangan Yahudi. Dia ni Islam pun tak, Yahudi pun tak, dia ni munafik. Mulut kata Islam, hati tak Islam. Nak kata Yahudi pun tak, tapi dia ni apa? Dia ni duri. Duri dalam daging. Orang macam ni cukup jahat sangat. Terang-terang dia musuh senang. Tak buat-buat tapi jahat. So Allah sebut orang ni, ma hum minkum wala minhum. Dan tiada mereka itu, munafik itu, bukan daripada kalangan orang mukmin dan daripada juga bukan Yahudi. Maka sabda Nabi SAW kepada Abdillah ini, atas apa suatu yang engkau dan kawan engkau maki aku itu, Nabi dapat tahu benda ni. Nabi panggil dia. Nabi kata, hang duduk dalam majlis aku, lepas tu hang dibawa cerita apa aku kata hang pergi habang dekat orang, hang duduk dengan musuh aku, hang mati aku. Nabi kata depan-depan. Betulkah hang buat kerja macam ni? Oh, depan aku lembut gigi daripada lidah. Orang lembut lidah daripada gigi. Dia terbalik, dia lembut gigi daripada lidah. Tunjuk depan Nabi ni bangui apa-apa semua. Rupa-rupanya dia niat lain. Dia ambil information, dia hantar di sana. Information itu tu mahal. Sebab CIA, KGB ni semua mereka sanggup membeli rahsia mana-mana negara dengan berapa harga sekalipun. Pasal apa? Pasal information itu mahal. Hari ini kalau ada siapa boleh diberitahu rahsia yang ada di Iran, diberitahu ke Amerika, jadi kaya ya. Amerika ni dia nak tahu semua. Dia nak tahu semua. Dalam rumah dia ni ada apa, dia ni duk buat apa, ni Malaysia ni apa, ni Indonesia ni apa, Iran ni apa, Libya ni apa. Dia nak tahu semua. Semua dia nak tahu. Siapa boleh bagi tahu kat dia, dia akan bagi ganjaran. Pasal apa? Pasal dunia hari ni, dunia information. Maklumat tu apa mana? Maka kerja munafik ni apa dia? Membocorkan maklumat. Dia tunjuk rupa dia macam rupa orang Islam, main duduk, main bersila, main dengar Nabi kata, bersalam dengan Nabi apa semua. Rupa-rupanya apa yang dia dengar tu, dia diperintah dekat musuh. Nabi dapat tahu, Nabi panggil dia ni, Abdullah ni, Munafik ni. Nabi panggil dia, Nabi tanya dia, kan ni rupa-rupanya duduk main, duduk duduk di dalam majlis aku, bukan kerana nak mencari kebenaran, bukan kerana nak mengaji, bukan kerana nak cari ilmu, tetapi hang nak cari maklumat, hang pergi cerita ni semua kepada musuh Islam, kemudian pula hang mati aku pula di depan mereka semua. Betul tak? Okay? Nabi tanya. maka bersumpah Abdullah itu dia tidak buat. Dan dia bawa pula kawan-kawan dia main bersumpah depan Nabi, kata tak buat. Yang kata munafik dia ini dah tak mau bagi penampak 55 kali. Bila Nabi panggil dia, Nabi tanya dia depan-depan, dia akan ada buat kerja macam dia. Dia kata, bila saya buat, saya tak buat eh. Awak muka saya muka munafik dah. Dia kata, tiga panggil. Oh tak cuba dengan tu, pergi cari geng-geng dia, pakat main ramai-ramai depan Nabi, pakat-pakat terus sumpah depan Nabi. Sumpah demi Allah, kami tak buat kerja ni. Quran cerita. Ini Quran cerita. Maka turun firman Allah, wa yahlifuna 'alal kadhib, dan bersumpah mereka itu atas dusta pada kata mereka itu beriman dan tiada mencerca Nabi. Sumpah bohong di depan Nabi. Lepas sumpah wallahi, lepas kata kami tak kata apa macam dunia orang fitnah kami ni. Sumpah depan ni, sedangkan sumpah itu Tuhan kata wa yahlifuna 'alal kadhib, mereka bersumpah atas dusta. Terang-terang mereka tahu mereka bohong, mereka berani bersumpah guna nama Allah sedangkan mereka berbohong. Ini punya beraninya bohong ini. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu diri mereka itu dusta dan sumpah itu juga dusta. Tuhan berkata. Mereka tahu kata mereka bohong, mereka berani sumpah. Ada tak ada tuan-tuan orang dalam dunia ini yang berani sumpah guna nama Allah padahal dia bohong? Tapi kiamat ada. Bukan zaman ni aja dah, tapi bila-bila akan ada berani sumpah walaupun dia tadi bohong. Tapi apa dia berani sumpah? Pasti yang lepas diri dia daripada kaki. Saya dia pernah cerita dulu. Tuhan ni pun dia tak tunjuk selalu. Nama-nama sadisan dia buat diri dia ni. Cerita yang kata mesti Sungai Rambai, kita belajar. Dua orang sahabat, kawan baik. Satu orang nak pergi muka, nak pergi haji, duit pergi tinggalkan kawan dia, hang tolong jaga duit aku sah, aku nak pergi muka. Okay. Balik, pergi cari balik lah, duit aku bagi racun mana dia. Dia duduk buat gambar yang besar. Bila hang balik? Duduk, tanda tu, tanda tu. Aku tu. Dia duduk buat gambar yang besar. Adik kalau balik, aku tak tahu. Tak duit apa, banyak mana, adilah. Dia ni kata jangan. Ni cerita. Akhirnya pergi masjid. Pergi masjid. Imam kata tu dia mihrab masjid tu. Pegang Quran, sumpah. Ang sumpah kata, ang ada bagi duit, bagi dia pegang. Ang sumpah kata dia tak bagi. Apa betul, apa salah, Tuhan akan jadi hakim. Dua-dua sumpah. Bila dua-dua sumpah, maknanya apa juga? Seorang murung. Seorang bohong. Allah nak tunjuk. Itu masa Allah nak tunjuk. Kadang-kadang pun Allah tak tunjuk. Tak mesti. Turun. Baru nak taruh kasut. Cuaca terang menerang. Elok tak ada apa. Satu kilat dia memang tengah dia untuk jatuh di tanggal mesti. Jadi bohong puluh tahun dulu. Saya mengajak mesti itu dulu. Pengusir mesti itu. Ustaz mesti ini pernah jadi jasa depan tanggal mesti. Tuhan, ada masa dia tunjuk, ada masa dia tak tunjuk. Bila dia tak tunjuk, tu maksud dia apa? Tuhan ada kesian lagi. Kumpul lepas tu dia jadi insaf, dia menyesal, dia minta ampun kat Tuhan, dia minta maaf dekat kawan ni. Tuhan bagi peluang dekat dia. Kalau dia tak manfaatkan peluang tu, dia silap. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita ni ada waktu dia tunjuk. Orang baik pun ada waktu dia tunjuk, ada waktu dia tak tunjuk. Orang jahat pun ada waktu dia tunjuk, ada waktu dia tak tunjuk. Itu sahabat buat posting email kat saya nanti hari lepas hantar cerita satu kes di Kuala Lumpur. Dia kata satu imam masjid dia ni foreigner, dia bukan orang Malaysia tapi dah lama duduk di Malaysia, tapi bukan orang Malaysia, tak ada ID, tak ada apa, dia meninggal. Meninggal pula lepas semayang. Dia dah habis semayang. Assalamualaikum, ini imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang meninggal. Yang meninggal baru keluar kereta. Rupanya dia ni tak ada dokumen. Pergi hospital, bila minta dokumen tak ada, tak ada. Lepas taruh dalam rumah mayat lah. Sementara nak proses kedutaan lah, kedua surat perusahaan lagu-lagu ni. Satu sahabat ni, ustaz ni, dia kerja mandi mayat di sekitar Kuala Lumpur ni. Dia ni kalau kes-kes di hospital semua, orang mesti telefon dia, dia diurus. dia ni yang buat cerita ni masuk dalam internet. Dia kata masya-Allah, dia kata berapa hari dah mayat duduk dalam peti air tu. Bila dah selesai documentation semua, bila mayat ni nak di nak dimandikan, nak diuruskan semua, dia kata dia si, dia kata dia dah berapa puluh tahun duduk mandi mayat orang tengok lagi mayat. Jadi dia kata cantik ke muka duduk merah macam baru mati, tak sah badan duduk panas lagi, sedangkan duduk dalam peti sejuk. Saya tak boleh apa-apa, dia kata mereka yang saya boleh apa, ini orang baik. Tuhan dia tunjuk sekali-sekali, dia tunjuk sekali-sekali, dia tunjuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, moral daripada cerita tu yang tiba kita nak ambil daripada cerita tu apa dia? Jangan kita esok bila hati kita esok Allah tunjukkan itu walauliyahubillah. Cuba buat kerja bagi ikhlas, cuba buat kerja pembetul hati kita ni, aku buat ni, ya Allah aku buat ni kerana Allah tu. Minta dekat Tuhan ni supaya apa? Allah terima kita, kita mati esok ni husnul khatimah. Tu aja. Menteramat kita tu aja tuan. Tuan ada duit banyak pun kan boleh tolong tuan esok ni. Tapi duit tu disalah gunakan. Nah, kita baca. Allah Subhanahu wa taala kata orang yang bersikap macam ni, a'adallahu lahum 'adzaban syadida. Telah sedia bagi mereka itu, yakni bagi munafik yang macam tadi ni, azab yang sangat sakit di akhirat. Tuhan dia dipotong macam tu ya, a'adallahu lahum 'adzaban syadida. Pak jenis munafik jahat, tidak bersekongkol dengan musuh, lepas itu main duduk dalam majlis Nabi, mengambil maklumat daripada majlis Nabi, beritahu dekat musuh dan sebagainya, Nabi dah panggil bagi amaran, bohong pula di depan Nabi, bohong menggunakan nama Allah. Orang yang macam ni, a'adallahu lakum azaban syadida. Allah sedia dekat dia, Allah siap dekat dia azab yang cukup tebik. Dia tak akan jumpa azab seumpama ni dia akan jumpa. Firman Allah Subhanahu wa taala, innakum sa'a ma kanu ya'malun. Bahwasanya mereka itu, yakni munafik-munafik ini semua, adalah sejahat-jahat barang yang ada mereka itu perbuat kerja maksiat ialah menzahirkan iman dan menyembunyikan kufur. Itu paling jahat yang mereka buat. Apa dia? Wasyarak kekufuran, tunjuk keimanan. Walhal sebenarnya mereka kufur dengan Allah. Firman Allah, ittakhadhu aymanahum junnah. Ambil mereka itu akan aiman, yakni akan sumpah mereka itu buat perisai supaya tiada beri binasa diri dan ahli dan harta. Bukan aiman yang sebenarnya. Mereka ambil sumpah mereka itu sebagai buat lindung diri supaya mereka tak dilihat bersalah. Sumpah nak bagi orang kata dia tak salah, walaupun dia bersalah. Maka dia menjadikan sumpah itu alat perisai dia saja. Dia tak tahu sumpah itu akan memakan diri dia. Tentang boleh rujuk di dalam kitab-kitab hadis sahih menceritakan Nabi SAW beberapa kali orang meminta individu yang tertentu suruh dia bersumpah dekat dengan mimbar dia. Ada dalam hadis. Tentang boleh rujuk dalam Muslim, ada dalam Al-Tirmizi, ada cerita tentang sumpah ni. Nabi SAW pernah suruh individu yang tertentu pada zaman dia bersumpah dekat mimbar dia. Oh, mimbar Nabi ni tentu disebut dalam hadis. Kaya kata Rawah tu, mabaina mimbari dan di antara mimbar aku dan rumah aku itu Rawah min riyadil jannah, itu taman syurga. Dan ada tengok berita Mike Tyson pergi duduk di Rawah. Mike Tyson dapat penghormatan dia ni, dia pergi duduk di Rawah tu polis tolong jaga. Dia dulu dia teriak, dia apa, minta ampun dekat Allah, dia apa. Mike Tyson boleh baca Quran. Yang Mike kita sini ni tak boleh ni pelan ni. Dan sini kalau pula ini Mike, dia pergi Mike. Mike, apa-apa, Mike. Mike ni tak boleh pakai dengan Mike. Mike Tyson boleh baca Quran. Kerajaan Saudi bagi peluang dekat dia, dia dibawa pi jumpa dengan apa nama rektor Universiti Islam Madinah. Bawa dia pi buat visit ke Universiti Islam Madinah, dia bawa dia pi bagi tengok, buat duduk dia bersembang dengan dia. Siapa pernah sangka main kaitan nak beri Islam? Allah pilih dia, Allah pilih dia. Dan kita juga tak boleh terkejut satu hari Barack Obama mengucap Islam lagi sekali. dia pernah dulu pakai nama Islam, abang dia pun usin lah apalah semua macam-macam, dia pernah duduk dalam suasana tu. Tuan-tuan, mana anda tahu, mana nak tahu Allah subhanahu wa ta'ala punya kuasa satu hari, satu Barak Obama bin Tetam terkejut habis satu hari. Mana nak tahu, dia lagi dia tak mati, Allah boleh bagi apa juga dekat dia. Kita ni doa ya, minta doa kepada Allah supaya Islam dikuatkan. Macam mana dulu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma aidil Islam bi ihdal umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ni dengan salah seorang daripada dua umat ni. Satu dia Abu Jahal, satu Umar Al-Khattab. Dua-dua nama umat. Nabi minta, macam mana Nabi nampak dua orang ni memang kalau dapat seorang masuk main Allah SWT. Allahumma aidil Islam bi'adal Umar. Ya Allah, bagilah Islam ni kuat dengan Islam salah seorang daripada dua ni. Maka Nabi korang, siapa nak sangka dua ni boleh masuk Islam. Allah pilih Umar Al-Khattab. Ashadu an la ilaha illallah. Tawih dia tunjuk baliknya. Itu yang kata doa. Dia bilang kuasa nak main kita. Doa ni dalam banyak-banyak doa kita minta ni, minta benda-benda macam ni. Untuk Islam ni, kita minta satu doa untuk Islam. Kita tu minta, tapi apa perlukan kita? Alam. Ya. Kita ampun dosa kita, ampun dosa makfak kita, ampun dosa keluarga anak-anak kita, minta murah rezeki kita. Ya, kita lah. Hak untuk Islam ni kita serupa. Bukan tak mau kita serupa. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat itu, ittakhadhu aymanahum junnah. Dia orang buat alat sumpah depa tu nak buat perisai, nak selamat diri depa. Faqaddu an sabilillah. Maka menegah mereka itu dengan aiman, yakni dengan sumpah itu akan orang mukmin daripada menjalankan hukum Allah ke atas mereka itu dengan bunuh, dengan tawan, dengan rampai harta akan mereka itu. Dia orang buat sumpah itu depa protected. Depa ni protected. Depa ni apa nak kata protected ni? Protected dia sesuai dengan. Depa ni bila depa bersumpah tu, jadi depa ni ada satu selamatkan depa daripada tindakan. Ya. Jadi dia guna sumpah itu untuk nak selamat diri dia. Falakum azabun muhin. Maka bagi mereka itu azab yang hina di akhir, iaitu neraka. Orang yang memperalatkan agama, sumpah ni benda agama, dia memperalatkan agama ni untuk diri dia, untuk kepentingan dia, maka bagi dia ni azab muhin, azab yang menghina dia di akhirat itu, iaitu masuk neraka. Lam tughni ankum amwaluhum wala auladuhum min Allahi syai'a. Ini yang takut. Tuhan kata apa? Tidak mengaya, maksudnya tidak memberi faedah kepada mereka itu oleh harta mereka dan anak cucu mereka daripada azab Allah akan suatu. Atas dunia ni harta banyak mana pun, akhirat itu kalau masuk neraka tak boleh tolong. Atas dunia ni anak ramai dan terkenai, macam mana pun akhirat esok kalau masuk neraka anak tak boleh tolong. Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kata atas dunia ni hang ada apa pun tak boleh tolong hang kalau hang esok masuk neraka. Begitu. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bermula mereka itu, yang ni segala orang yang tempunya neraka di akhirat, mereka itu pada dalamnya kekal selamanya. Dah masuk neraka sebagai orang kafir ni, masuk dulu ya. Tak ada jalan yang nak keluar daripada neraka tu. Yawma yab'atuhumullahu jami'an. Sebut olehmu wahai Muhammad, hari yang bangkit akan mereka itu, yang dia akan munasib itu oleh Allah daripada kubur mereka dengan roh dan jasad sekalian. Diperiksa Allah akan segala munasib itu. Jadi kalau kawan tu dengar pula YouTube ni, dia kata pula, dia kata macam mana dah mati pun mati munafik dah, dia bangkit main nak hisap amalan apa lagi, bangkit tenang pun apa lagi lah, dia kata tu hisap apa lagi, dia kata takkan Tuhan tak senang, kata dia ni munafik, dia duduk tanya lah betul pula. Allah Subhanahu wa taala beritahu, dia kata apa? Puak-puak ni semua bakti itu yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Hari di mana Allah bangkitkan mereka di mahsyar itu, bangkit dengan roh dan dengan jasad, dihisab, diperiksa amalan mereka. Apa tujuan Allah buat hisab ni tuan? Apa tujuannya? Kerana nak tunjuk keadilan Tuhan. Kalau tidak, dia kata Tuhan tak adil. Ni apa? Tuhan ni tak adil. Saya tak dibicarakan. Tiba-tiba saya tu yang betul masa. Jadi Tuhan buat kitab membicarakan. Tunjuk dekat dia. Hang dosa banyak. Ini pasti hang terbata. Maka dibuat kitab itu sebagai apa? Sebagai nak membuktikan sifat adil Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Itu cerita dia. Bukan pasti Tuhan tak tahu dia ni ahli syurga ke ahli neraka dah. Tapi pasti Tuhan nak tunjuk sifat adil dia kepada makhluk dia semua. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fayahlifuna lakum kama yahlifuna lakum. Ini yang saya sebut masa mukadimah tadi. Tuhan kata apa? Maka bersumpah mereka itu, yang ini munafik itu, bersumpah di depan Allah di hari akhirat itu. Seperti mana barang yang bersumpah mereka di depan kamu semasa di atas dunia. Dia nak buat akhirat itu sumpah di dunia juga. Atas dunia, dia main duduk dalam majlis Nabi, dia kutip maklumat daripada majlis Nabi, dia dihafal dekat Yahudi, musuh Nabi. Nabi dapat tahu, Nabi panggil dia. Nabi kata, betul ke hang ni duduk main dalam majlis aku? Hang main ambil maklumat. Hang pergi beritahu dekat Yahudi, betul tak? Dia kata, tak. Sumpah Allah, kami tak buat. Dia sumpah bohong di depan Nabi. Rupa-rupanya, akhirat pun dia buat begitu juga. Allah cerita dalam ayat ni, fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Maka bersumpah mereka itu di depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat itu, seperti mana mereka bersumpah di depan kamu wahai Muhammad di atas dunia dulu. Kata mereka itu sebenar-benar beriman kepada Allah depan Tuhan. Nak Tuhan pun dia nak mengumum, dia kata wallahi saya beriman. Dia kata muka Allah. Depan Tuhan pun dia bohong lagi. Wa yahsabuna annahum ala syai', maka sangka mereka itu bahawa mereka itu atas suatu yang ini akan dapat manfaat daripada sumpah itu. Dia tu sangka dia boleh membohong Tuhan dan Tuhan percaya pada dia. Dia tu sangka dulu. Seperti mana di atas dunia dia boleh bohong Nabi, maka demikianlah dia percaya di akhirat dia boleh bohong Tuhan. Kesian tuan-tuan. Orang yang tak beriman ni kesian. Ala innahum humul kadibun. Ketahui olehmu bahawa mereka itulah yang dusta sekalian dunia akhirat. Tuhan kata. Buat ni tak pemohong. Dunia pun pemohong. Sampai akhirat pemohong lagi. Firman Allah, istahwadha alaihimu syaitan. Telah memerintah, yakni menguasai hati-hati mereka itu oleh syaitan. Kesian dari mereka. Mereka ni sepenuhnya syaitan sudah exploit mereka. Syaitan sudah menguasai diri mereka. Diseru kepada jalan maksiat dan kufur dan dusta. Dia turut saja syaitan suruh apa, dia turut. Dia tolak apa yang Tuhan suruh, dia tolak apa yang Nabi suruh, syaitan kata dia pakai. Ini jadi kepada mereka ni. فَأَنْسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ, maka melupa ia, yang ni syaitan itu, melupakan mereka itu akan zikr Allah dengan hati dan lidah, dan lupa kepada ibadah Allah. Syaitan buat mereka ni jadi lupa terus beragama, lupa terus. Semayang tak mau mengaji, tak mau agama, tak mau ambil tahu, dia berjumpa hanya begini jadi dia. Bahkan maksiat sehinggalah tiada di dalam hati mereka itu melainkan ingat kesukaan, kekayaan, kebesaran, siang malam tiada ingat kepada tangan Allah. Mereka ini jadi macam mana? Jadi atas dunia ini jadi satu orang yang materialistik. Dia nak tengok kebendaan, dia nak tengok angka, dia nak tengok duit, dia nak tengok sanjungan. Dia itu yang dia nak tengok. Kerajaan Allah dia tak nampak. Tak nampak kerajaan Allah. Dia nak orang sanjung dia, dia nak orang puji dia, dia nak orang angkat dia, dia nak pangkat, dia nak kedudukan, dia nak kekayaan, dia nak kemegahan. Dia jadi macam tu. Dia di dunia, dia tak nampak Allah itu Tuhan yang Maha Besar. Dia tak nampak. Firman Allah, ulaika hizbu syaitan. Mereka itulah ikutan, yakni jemaah serta kawan syaitan. Habis. Tuhan buruk satu cor, puak ni hizbu syaitan. Habis. Ala inna hizba syaitani humul khasirun. ketahui olehmu bahawa mereka itu yang ikutan syaitan itu rugi sekalian dunia akhirat. Habis dia balik. Dunia akhirat rugi, terugi-rugi. Firman Allah, innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Bahwasanya mereka yang melawan Allah dan melawan Rasul, yakni dengan menyalahi suruh dan menyalahi tegak Allah, mereka itu pada jumlah segala orang yang dapat kehinaan di akhirat dengan neraka. Ayat ini dia ada cerita dia ni, ayat ini. Ayat innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin, dan sampai bawah tu dia ada cerita tadi kita jumpa. Kata Allah, dia kata telah tulis, telah surat Allah pada Nuh Mahfuz dan hukumnya, la aghlibanna ana wa rusuli. Sungguh pasti menang aku, yakni Allah dan segala rasul aku, daripada kafir-kafir dengan hujah dalil, dan juga menang perang. Dan sungguh bahawa dia pasti menang, rasul dia pasti menang, orang yang ikut dia dan ikut rasul pasti menang. Tuhan lupa, dia kata, inna allaha qawiyyun aziz, bahwasanya Allah Ta'ala itu kuat lagi sangat keras daripada segala makhluk. Allah Ta'ala qawiy, dia Tuhan maha kuat. Jangan kita ingat ni apa hati benar ke orang Islam dan dunia hari ini, Allah tak boleh buat apa. Allah boleh buat kalau dia nak buat. Allah biar benda ni bagi jadi. Pasal apa? Dia ada banyak pasal. Satu, Allah nak melihat sejauh mana orang Islam lain nak mempertahankan kedaulatannya. Allah ada hikmah dia. Apabila dia biar satu benda, dia ada hikmah dia. Sebab Allah Subhanahu wa Taala kalau dia nak take over benda ni semua, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi apa kata Tuhan nak buat? Tuan tengok. Nak tengok ni macam mana orang Islam ni, semangat ukhuwah dia cara mana, orang Islam ni nak ambil serius tentang benda ni macam mana. Nabi kata, man la yahtammu bi amri muslim falaysa minni. Barang siapa yang tidak ambil berat masalah orang Islam, dia bukan daripada kalangan ni. Nak tengok macam mana muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulah. Ni ayat 22 ni dia ada sebab nuzul dia. Tiada engkau dapat wahai Muhammad akan kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat itu kasih sayang kepada orang-orang yang melawan hukum Allah dan Rasulnya, yang ni melawan dengan tiada ikut akan suruh dan tegak Allah. Tuhan sebut dalam ayat ni, kita kalau sekiranya kita ni satu orang yang ada iman kepada Allah, kita tak akan suka kepada orang yang bantah Allah. Ayat ni turun kepada siapa tuan? Ayat ni turun kepada beberapa orang sahabat Nabi. Di antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Saya baru baca hadis ni di masjid mana tu? Di Ustaz siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni nama dia Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Dia sahabat baik kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat baik. Abu Bakar dia adalah orang mula-mula masuk Islam. Abu Ubaidah Al-Jarrah dia duduk di rumah Abu Bakar. Dia duduk di rumah Abu Bakar. Apa yang Abu Bakar dapat daripada Nabi, Abu Bakar cerita kepada dia. Dia belum Islam tapi dia nak ambil tahu. Nabi kata apa? Abu Bakar habaq dia. Nabi kata apa? Abu Bakar cerita dekat dia. Nabi kata apa? Akan dimaklumkan kepada dia. Dia tu mengaji Islam daripada Abu Bakar dan dia tak masuk Islam lagi. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sampailah hati dia ranum melok dah, dan masa ranum melok dah, dia tahulah kata Islam ni betul. Dia kata, ya Abu Bakar, aku nak jumpa Muhammad. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Bakar kata, Nabi mai di rumah Abu Bakar, jumpa dia. Nabi masuk-masuk di pintu tu, Abu Ubaidah ni muka dia tangkap, mata dia tangkap muka Nabi, dia tak lepas. Dia tengok Nabi mai dekat dengan dia. Dia peluk Nabi. Dia kata, ya Muhammad, aslim ni ya Muhammad, ashadu an la ilaha illallah, wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Tuh, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku Islamkan aku ya Rasulullah, aku naik tadi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah. Tuh, dia kata, Abu Ubaidah Al-Jarrah, orang Badar. Orang Badar dia di pihak Nabi, pak dia. Abdullah Al-Jarrah di pihak Abu Jahal. Bila perang tengah berkecamuk, perang tengah bersengit, perang tengah dia bertemu, dia bertemu dengan pak dia. Dia berlari pedang dia, dia berlari di kuat lain. Dia tak mau pergi jadi hal dengan pak dia. Perang, lawan, lawan, lawan. Allah tak ada akan jumpa lagi sekali dengan pak dia. Dia berlari pedang, dia berlari di kuat lain. Dia tak mau pedang dia makan pak dia. Tiga kali Allah attack dia. Tiga kali pak dia attack dia. Dia pertahankan diri. Pedang dia makan pak dia. Pak dia mati tangan dia. Ini Abu Ubaidah Al-Jarrah. Turun ayat ni. Ayat 22 surah Al-Mujadalah. Allah buat turun nak beritahu kata orang tu kalau dia beriman betul-betul kepada Allah dan Rasulnya, habis. Akan berlaku benda-benda macam ni. Benda macam ini. Apa Allah uji dia sampai ke tahap tu, dia dia tak mau nak jadi hal apa dia. Allah pusing bagi jumpa, Allah pusing bagi jumpa. Tiga kali pak dia attack. Turun ayat yang kita baca ni, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Tiada engkau dapat wahai Muhammad akan kaum yang beriman betul dengan Allah dan hari akhirat itu, dia ada rasa kasih sayang kepada orang yang melawan hukum Allah dan melawan Nabi dengan tiada ikut suruh dan perintah Allah. Bukanlah kata dia tak kasih kat pak dia. Dia kasih tu dia duduk kata gitu. Tapi Allah takdirkan dia jumpa juga dengan pak dia. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bila mati Nabi, bila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dapat doa ada di balai Saqifah Bani Sa'idah. Nak bincang siapa nak ganti Nabi. Waktu doa ada di situ, Abu Bakar As-Siddiq nak bangkit, nak cadangkan Abu Ubaidah sebagai khalifah pertama Islam. Tuan-tuan bayangkan ketokohan dia. Abu Bakar bangkit nak sebut nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Aku bayar, aku bagi janji setia aku kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebelum Abu Bakar cakap, Abu Ubaidah bangkit. Dia kata, aku bayar Abu Bakar sebagai khalifah. Orang lain berkata. Tapi Abu Bakar nak pun nama dia. Semasa Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, dia dihantar memimpin satu pasukan tentera di peperangan. Dia dihantar sebagai pimpinan tentera di peperangan. Abu Bakar hantar dia. Abu Bakar mati. Masa dia ada di apa nama medan tu. Bukan medan di Indonesia. Dia lalui macam mana berkaitan di medan. Medan peperangan. Okay. Mati Abu Bakar ni. Berita mati Abu Bakar dah sampai dekat dia. Dia tak beritahu dekat tentera lain. Dia takut semangat dia pada tu. Dia simpan. Naik Sidin Umar. Umar Al-Khattab jadi khalifah. Umar pecat. Apa nama pimpinan perang pada masa tu. Pasukan dari Abimah mulanya dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Umar pecat Khalid. Ganti dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang Khalid Al-Walid ni pun kena pecat. Tak apa. Khalid Al-Walid kata apa? Kalau sekiranya kerana Umar pecah aku, aku tinggal perjuangan ini, dia kata Allah akan musnahkan aku. Tak ada apa dalam hati para sahabat ni, jawatan itu bukan sesuatu yang dicari. Umar pecah aku, Umar ganti dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, aku taat Abu Ubaidah, tak ada masalah. Ketika dia memimpin satu pasukan tentera di peperang di Palestin, tentera Islam kena wabak penyakit. Wabak ni dalam bahasa ulama dia panggil ta'un lah. Ta'un ni bukan kena ta'un kita ni. Ta'un ni maksudnya wabak. Kena wabak. Umar Al-Khattab pada masa tu jadi khalifah. Umar bila dengar tentera Islam yang ada di Palestin ni sudah kena wabak. Umar tak main satu yang kepala dia. Apa dia? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia hantar orang. Dia ambil Abu Ubaidah Al-Jarrah. Hak lain tak apa, dia kata, tapi Abu Ubaidah tu, aku mau dia balik main sini. Aku mau dia selamat, aku perlu dia dalam pemerintahan aku. Ni Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sampai wakil Umar pun sampai di sana. Bila sampai di sana, bagi tahu dekat dia, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab salam, bagi salam dekat hang, dia nak hang balik. Apa jawab Abu Ubaidah Al-Jarrah? Aku tidak akan tinggal pasukan aku. Aku tidak akan tinggal pasukan aku. Apa jadi pun aku dengan mereka. Dan dia ditakdirkan kena wabak penyakit itu dan dia mati di sana. Ni yang kata Abu Ubaidah Al-Jarrah mungkin tak heran tuan-tuan, tu pun ayat sebut pasal dia. Orang hebat mereka ni. Sahabat-sahabat Nabi ni orang hebat. Abu Ubaidah Al-Jarrah dia firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Jika mereka yang menjadi musuh itu bapa-bapa mereka sekalipun. Allah sebutkan ayat ini. Dan walaupun yang musuh itu anak cucu mereka, walaupun yang musuh itu segala saudara mara mereka dan segala kaum mereka, tetapi kasat orang mukmin ialah membunuh kufar di medan perang. Seperti mana jatuh kepada sahabat dia itu Abu Ubaidah Al-Jarrah, bunuh bapaknya Abdullah bin Al-Jarrah. Dan Mus'ab bin Umair bunuh saudaranya Ubid bin Umair. Ubid nama dia, ha? Bin Umair pada hari perang Uhud. Dan Umar Al-Khattab bunuh Khali pakciknya Al-As bin Hisham pada hari perang Badar. Dan Ali dan Hamzah dan Abu Ubaidah bunuh keluarganya Utbah dan Syaibah dan Al-Walid bin Utbah pada perang Badar ketika berlaku mubarazah. Sama seorang mubarazah ni maksud seorang beli ni, seorang beli ni, dia lawan satu lawan satu, itu dia panggil mubarazah. Dulu ni saya perang macam tu, dulu dia start perang balik ni satu geng, balik sana satu geng, dia start dengan sini sini sana main lawan dua orang dulu, ataupun di sini sini lima sana main lima lawan lima lima dulu. Ada yang tunggu tengok dulu. Dulu dia start macam tu. Lah tak ada. Dulu main pakai buah dulu yang berarti. Tak ada nak buat apa. Dulu dia start dia sini. Dia panggil mubarazah. Panggil one by one dulu. Baik. Firman Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Bermula mereka itu, yang segala mukmin itu telah ditetap Allah pada segala hati mereka itu akan iman. Wa ayyadahum bi ruhin minhu. Dan menguat Allah akan mereka itu, yang dia akan orang mukmin itu dengan nur daripada Allah di dalam dunia ini. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan memasuk Allah akan mereka itu di akhirat akan syurga yang mengalir daripada bawahnya oleh segala sungai. Khalidina fiha kekal sekalian mereka itu di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an, telah redha Allah daripada mereka itu kerana taat mereka kepadanya dan redha mereka kepada Allah dengan pahala yang diberikan Allah serta syurga. Ulaika hizbullah, bermula mereka itu adalah ikutan Allah pada suruh dan tegahnya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah olehmu bahawa segala ikutan Allah itu, mereka itulah yang akan menang dunia akhirat. Nah, wallahualam. Lepas ini insyaAllah kita masuk surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj Madaniyah. Nah, insyaAllah bulan bulan. Bulan 8 saat puasa, pertengahan bulan 9 baru hari puasa. 2 minggu lagi apa, bulan 9 tu puasa 6 pun tak buat lagi, kan? Tak buat lagi. Dia masuk bulan 10 tu ada 2 minggu lagi Syawal ni bulan raya. Tak ada lah hadis larang baca kitab, tak ada kan? Tapi ayah pergi dulu, ayah dulu nak pergi rumah orang, nak main rumah kita dengan apa semua kan, dah main pertengahan bulan 10, 3-2 minggu lagi pergi buang bulan 11 kan, itu dia tadi. Jadi kalau kita start juga bulan 10 pun taman kerian tak dan juga. Jadi kalau taman kerian tak dan tu saya start bulan kan? Jadi kalau taman kerian tak patut marah ke saya. InsyaAllah ya. Tuan-tuan, jadi sekali lagi saya pesan diri saya dan saya pesan dekat tuan-tuan semua, bulan puasa kali ini mainlah kita buat dialog sikit. Try tengok tuan-tuan buat dialog sikit, Pasal banyak kali dengan ada puasa kita dulu lalu, kita duduk terlepas pulang untuk nak buat benda elok. Puasa kita ada cacat, ada cedera dia. Try dulu. Nak try dulu. Dia kata jenis dia ada sapu ni, orang putih kata. Orang putih kata apa? If you can be the best, they can be the better. Kita ni best, kita try improve to the better. Kalau lepasnya 30 hari puasa, 15 hari buruk. Dan meriah lah. Ha? Buka cuma ada pokok pangsa, dua pangsa yang boleh makan. Tiga pangsa lagi, ada ulat, mangkang, tak boleh makan puasa kita pun macam meriah tu. Dan kadang-kadang, 10 hari ya. 10 hari ya, puasa kita nak nanti ni. 20 hari lagi makan ulat. So improve, perbaiki. Kalau atau lepas punya 10 hari ya, yang basah-basah kita elok, tapi boleh jadi 20 hari. Kalau boleh, the best 20 hari elok. Okay. So ketua dia satu sah Quran, hari lagi mau baca. Kalau tak boleh khatam dalam sebulan pun, buang-buang dan 15 dulu. Kurang sikit. Dulu kita berapa khatam, kadang-kadang tak kurang sikit nama. Dan 15 dulu. Okay. Semayang-semayang kita buat sebelum bulan puasa ni, teruskan. Apa dia? Qabliyah subuh, dua rakaat yang Nabi kata lebih baik daripada dunia dan isinya. Jangan tinggalkan bulan puasa ni, qabliyah subuh. Subuh kalau boleh berjemaah. Pukul 7.45, pukul 8 pagi, duha. Jangan tinggal. Sembilan fardu, sunat rawatib dan malam. Yang mulai kita ialah tarawih. Tarawih jangan pergi. Kita ada urusan polo-polo kapal balik terlambat kapal tu sembahyang di rumah. Apa rakaat tu lah di rumah? Dua rakaat ini, semua rakaat ini, semua rakaat ini, semua rakaat ini. Apa rakaat? Okey? Di tiap tiga. Buat tu ketua-ketua nak pergi elok. Benda-benda ni yang ibarat macam tadi di mata cantik. Mata cantik kita dah besar, lepak, elok dengan tajam semua cantik. Bagi tak ada. Kita nak cantik dia dulu boleh masak boleh sama nak. Bagi tu. Pam masuk satu bagi, masak boleh sama elok. Kita puasa kita buat, semain parbu kita buat. Tapi hak ini, bagi ni tak ada. Bagi kita semayang sunat kita korang, zikir baca Quran kita korang, dia jadi goyang, jadi goyang. Bagi amalan kita, patang bagi supaya amalan kita semangat. Buat dengar dan banyak berdoa dan mulai puasa. Aisyah tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, kalaulah saya jumpa Lailatul Qadar, apa saya nak buat? Aisyah tanya. Nabi kata doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Nabi kata itu. Kalau hang jumpa oleh Lailatul Qadar, yang ini jangan lupa minta apa dia? Allahumma innaka karim, innaka afuwwun karim. Ya Allah ya Tuhan, engkau Tuhan yang aku maha pemaaf, karim lagi maha mulia. Tuhibbul afwa, engkau suka kepada memberi maaf. Maksud dia apa? Bulan puasa itu bulan maghfirah, bulan keampunan. Jangan dekat peluang ni, minta pun tak kira. Umur kita malam ni, banyak mana ada dosa kita buat. Minta ampun. Bulan puasa ni lah, minta ampun. Minta juga, minta rahmat sebelah kesian Allah, minta ampun. Minta. Supaya apa jadi kat kita, bila pun kita balik mengatakan Allah ringan. Tak berat dengan dosa. Seperti apa? Seperti dosa kita Tuhan ampun. Nah, jadi jangan lepas peluang-peluang ni. Ramadhan, sekarang dia main 30 hari saja. Sebulan saja. Tuan-tuan terlepas. Terlepas pulang. Ramadhan takkan dapat berulang-ulang kali. Setahun sekali tu dia main. Tuan-tuan terlepas, terlepas. Hak nak main ni tak tahu kita dan tak tahu. Tak tahu. Jadi hak mana main, kena lepas. Tuan-tuan buat elok, Allah akan bagi yang elok, yang baik untuk kita semua. nah, kita sambut dengan tasbih kafarah dan solat ulang. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده نعمه وكفاءته مجيده. يا ربنا لك الحمد لما ينبغي لجلال وجهك الكريم والسلطان. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاصه الحسين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.